لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال رحمه الله تعالى: واستهزاؤهم وتضليلهم دين آبائهم المخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم. واستهزاؤهم masih menyambung pembahasan kita kemarin dengan orang-orang badu yang dibela oleh ulama sesat yang menganggap mereka masih muslim, padahal orang-orang itu telah melakukan penghinaan terhadap agama Islam ini, dan lebih mereka unggulkan, utamakan agama bapak moyang mereka yang menyelisih agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hadza, bersamaan dengan ini semuanya. Yusarrihu haula asyayatin almarada aljahalah an albadu aslamu walau jara minhum dalika kullu. Bersamaan dengan para syaitan ini, para ulama sesat ini, al-jahla yang bodoh tentang tauhid ini, mengakui dan meyakini bahwa orang-orang badu tadi telah masuk ke dalam Islam dan mereka muslimin, walaupun muncul dari mereka orang-orang badu ini semua apa yang muncul. Paham barakallahu fikum. Ini ada ulama sesat, barakallahu fikum, tidak paham tentang ketauhidan. Mereka menyatakan bahwa orang-orang badu ini, ada orang-orang badu yang mereka maksud, badu-badu ini tidak ada Islam pada mereka walaupun hanya sehelai rambut. Yang ada pada mereka hanya ucapan la ilaha illallah. Dengan semua penyelisihan yang ada pada mereka, mereka masih dianggap oleh ulama sesat ini sebagai kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kalau mau ditarik, maka ini sebenarnya murji'ah yang luar biasa. Yang penting Anda mengatakan la ilaha illallah, apapun yang Anda kalian ada, apapun yang Anda lakukan, Anda sebagai seorang muslim. Mau melakukan kesyirikan, mau melakukan kekufuran, apapun dan bagaimanapun Anda, Anda sebagai seorang muslim. Sekedar Anda mengatakan la ilaha illallah. Ini Syekh rahimahullah ta'ala pengen menegaskan bahwa kalimat la ilaha illallah bukan cuma sekedar kata yang diucapkan. Sekedar mengatakan la ilaha illallah. Baik. Sebagai contoh misalnya, ada di antara orang kufar sekarang ini datang ke hadapan ente, kemudian dia mengatakan, kita semua muslim, la ilaha illallah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Setelah itu tidak ada satupun yang dilakukan dari amalan dan ajaran Islam. Anda menganggap dia sebagai seorang muslim, tetap masuk ke kekanisahnya dia, tetap dia melakukan kekufuran, tetap dia melakukan kesyirikan, Anda akan mengatakan dia sebagai seorang muslim? Tetap. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud. Bahwa la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan begitu saja. La, ada konsekuensinya, ada keharusan-keharusannya. Li'annahum yaqulun, alasan mereka bahwa badu tadi itu, orang pedalaman tadi itu, yang tidak ada sedikit pun pada mereka Islam kecuali la ilaha illallah. Mereka mengatakan iya, karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Walazimu qawlihim anal yahud aslamu li'annahum yaquluna. Lazim dari ucapan mereka, mereka berkata, ya orang Yahudi juga muslim kalau begitu. Karena mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Tapi al-yahud yaqulun la ilaha illallah lakin lamma lam ya'malu biha saru aghladul umam kufra wal iyad billah. Orang-orang Yahudi juga mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Lakin akan tetapi ketika mereka tidak mengamalkan keharusan la ilaha illallah, jadilah mereka adalah orang yang paling kafir. Wal iyad billah wa mithluhum man i'taqada hadhihi al-aqidah. Dan yang seperti mereka yang meyakini keyakinan ini. Wajdan kufru haulai aghladu min kufri yahud. Ya'dhafil mudha'afa ani al-bawadi al-mutasibina bima dhakarna. Dan juga kita katakan, haula orang-orang badu yang mereka anggap masih muslim ini, pada hakikatnya mereka lebih kafir dari orang Yahudi. Berkali-kali lipat. Ani al-bawadi al-mutasibin nabi malakarna. Mereka mencela Islam dan kaum muslimin, mencela ini, mencela para nabi, mencela agama ini dan seterusnya. Tidak melaksanakan ini, tidak melaksanakan itu. Tidak puasa, tidak sholat, tidak haji, wala syai'. Barakallahu bikum. Walladhi yubayyin dhalika min kisah ridan al-murtadina iftaraku fi riddatihim. فَمِنْهُمْ مَنْ كَذَّبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعُوا إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَقَالُوا لَوْلَا لَوْ كَانَ نَبِيًّا مَا مَاتَ. وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ مِنْ قِصَّةِ الرِّدَّةِ. Dan akan menerangkan kita semua. Ini kan poin ini mengingatkan kita bahwa ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, kita akan terima sebagai apa? Sebagai seorang muslim pada saat itu. Tapi ketika dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal la ilaha illallah, maka kita katakan kafir nanti. Karena dalam Islam ada istilahnya riddah, murtadnya seseorang. Ada pembatal dari pembatal-pembatal Islam. Kita kembali ke kisah ini, kisah riddah annal murtadina iftaraku fi riddatihim. Murtadin, orang-orang yang murtad ini berbeda-beda model riddahnya mereka. Paham barulah itu? Murtadnya mereka berbaca-macam. Faminhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa raja'u ila ibadatil awthan, dan mereka kembali menyembah patung berhala, dan mereka beralasan lau kana nabiy ma mata, seandainya dia betul-betul nabi dia tidak akan mati. Subhanallah. Ini model riddah. Wa ila banyak model-model riddah yang lainnya seperti yang sudah kita lewati, istihza, memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kesyirikan, mengakui dan meyakini adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dengannya orang dicap murtad. Barakallahu alaikum. Asyara'al murtadun la syakka fi kufrihim. Orang-orang murtad, kita tidak boleh ragu tentang kemurtadan mereka. Walam yahsul inda sahabati khilafun fi kufrihim wa hum sinfan. Dan tidak ada perselisihan sedikit pun di antara para sahabat tentang kafirnya orang-orang murtad ini, yang dulunya muslim kemudian murtad. Wa hum sinfan, mereka terbagi menjadi dua. As-simpul awal alladzina yaquluna law kana nabiyyan ma mata. Sekelompok di antara mereka yang murtad di zaman itu mengatakan seandainya Muhammad itu betul nabi, maka dia tidak akan mati. Pokoknya mata hada dalil ala annahu ghairu nabi, dan bahwa meninggalnya Muhammad menunjukkan bahwa dia bukanlah nabi. Fartaddu al-Islam, maka mereka pun mundur, murtad meninggalkan Islam. Annahum kafaru bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena mereka kafir terhadap kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul abain ma ta'awqu tilang qalabtum ala aqabikum. Baik, wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a. Tidaklah Muhammad kecuali dia adalah seorang rasul. Telah lewat rasul-rasul sebelum beliau. Apa imma ta'u kutila, apakah kalau beliau meninggal dunia atau dibunuh oleh orang yang kalau betul ala aqabikum, kalian murtad, kalian meninggalkan agamanya. Wa man yanqalib ala aqibahi falayya. Apa? Falayya dullaha syai'an. Dan barang siapa yang murtad dari agamanya, maka sama sekali dia tidak memudaratkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ternyata memang ada orang yang mengingkari kenabian Muhammad SAW hanya karena beliau meninggal dunia. Kalau Allah sudah mengingatkan bahwa akan mati Rasulullah SAW. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Rasul akan mati sebagaimana mereka semuanya akan mati. Wa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutan man aqarra bi syahadataini wa anna Muhammadar Rasulullah lakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Sebagian antara mereka mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, lakin aqarra bi nubuwwati Musailamah. Dia mengakui kenabian Musailamatul Kadzdzab. Qala inna Musailamah nabiyyun. Dia mengatakan bahwa Musailamah itu nabi. Fahawela tampahum syahadat wa la ilaha illallah. Orang yang mengakui kenabian Musailamah tidak ada manfaatnya la ilaha illallah yang mereka ucapkan. Mereka masih tetap sholat. Mereka mengaku masih muslim. Tapi dicap mereka sebagai orang-orang murtadin. Barakallahu fikum. Tidak ada manfaat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang mereka ucapkan. Idza aqarru bi nubuwwati Musailamah al-kadzdzab falaysu bi muslimin. Kalau mereka mengakui adanya Musailamah sebagai seorang nabi, padahal dia pendusta, maka dia bukanlah kaum muslim. Seperti sekarang juga ini, yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi, maka dia murtad. Maka sebagian ulama kita mengatakan, seandainya ada orang kafir masuk Islam, tapi masuk Islamnya ke Islam, Islam apa ini? Ahmadiyah. Barakallahu fikum. Meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi. Baik, kata para ulama kita, ini tidaklah dia menjadi sebagai seorang muslim. Wa innama huwa yantaqilu min zawiyatil kufri ila zawiyatil ukhra. Dia hanya pindah dari pojok kekafiran menuju ke pojok kekafiran yang lain. Dia tidak masuk Islam. Karena Ahmadiyah ini bukanlah agama Islam. Barakallahu fikum. Baik. Seketika mereka mengakui Musailamah, Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Masya Allah. Wahada bil ijma, ini kesepakatan kaum muslimin. Pokoknya siapa yang mengakui adanya nabi sepeninggal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka Nabi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada lagi nabi setelah beliau. Maka siapa yang mengaku nabi atau dia mengakui seorang sebagai nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir karena menentang ayat ini. Begitu. Wa saddaqu al-mutanabbi al-kadzdzab. Dan membenarkan orang yang ngaku jadi nabi padahal pendusta. Barakallahu fikum. Mengakui Musailamah, mengakui Mirza Ghulam Ahmad dan yang lainnya dari orang-orang yang ngaku jadi nabi banyak sekali. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 akan datang sepeninggal aku nanti, ada 30 orang pendusta semuanya ngaku jadi nabi. Baik. Ternyata sampai sekarang ini terlalu banyak orang yang aku jadi nabi. Terlalu banyak. Bukan cuma 30, ratusan bahkan ribuan orang. Tidak usah jauh-jauh, barakallahu fikum, di negeri kita ini saja. Dikit-dikit ada yang aku jadi nabi. Kan tadi kan? Dikit-dikit berita, aku jadi nabi. Nanti ditangkap polisi, Tapi barakallahu fikum baru ngaku salah, tobatlah macam-macam. Keliru. Subhanallah, apalagi di negeri-negeri yang lain. Sudah. Maka para ulama kita mengatakan bahwa 30 itu adalah 30 orang yang betul-betul mengikut, memiliki pengaruh yang sangat kuat dan pengikut yang sangat banyak. Lawanstan. Kalau cuma sekedar ngaku jadi nabi kan banyak, kan ada cuma kelas kampung barakallahu fikum. Baik. Diseret ke polsek langsung tobat dia barakallahu fikum. Maka dicap murtad walaupun dia masih mengatakan la ilaha illallah. Baik. Dhannan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwah. Barakallahu fiik. Dhannan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwah. Karena Muslimah al-kadzab yaqulu inna Rasul asyrakani fin nubuwati wa saddaquhu fi hadhihi al-kalimah. Baik. Walaupun mereka yang mengikuti Musailamah, yang mengimani Musailamah ini, barakallahu fikum, meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyekutukannya bersama dengan dirinya dalam kenabian. Karena ini pengakuannya Musailamah, karena Musailamah al-kadzab yaqulu inna Rasul asyrakani fi nubuwah wa saddaquhu fi hadhihi al-kalimah. Musailamah berkata bahwa Rasulullah Muhammad alaihi wasallam menjadikan aku sekutunya dalam kenabian ini dan pengikutnya pun mempercayainya, mempercayai omongannya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Muslimah ta'ama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalik. Kenapa orang-orang mempercayai Musailamah dengan pengakuannya bahwa dia dijadikan oleh Rasulullah sebagai sekutunya dalam kenabian ini, sebagaimana Musa menjadikan siapa? Harun sekutunya dalam kenabian. Karena Musailamah mengangkat atau menjadikan orang-orang sebagai saksi palsu pada ucapannya ini, yang mempersaksikan bahwa betul-betul Rasulullah mengucapkannya. Sehingga orang-orang pun terlena, terkecoh karenanya. Wa syahida lahu ba'du syuhudi anna Rasulullah asyrakahu bil amr syahadat azur wal iyad billah. Musailamah al-Kadzab mengangkat orang-orang yang mempersaksikan dirinya bahwa dirinya dijadikan sekutu oleh Rasulullah dalam kenabian ini. Wa kadzabu sarih al-Qur'an bi khatmin nubuwwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan ini mendustakan ayat yang sangat-sangat jelas, tidak ada lagi kekaburan, tidak ada lagi kesamaran padanya, bahwa betul-betul Nabi kita adalah Nabi terakhir, tidak ada Nabi setelahnya. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Jelas. Barakallahu fikum. Ucapan Rasulullah, ana khatamun nabiyyin, aku adalah penutup seluruh para nabi. Ini bukan cuma sekedar ini, banyak ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wassalam tentang kenabian beliau, bahwa beliau adalah nabi yang terakhir. Seperti diantaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu istana atau satu bangunan yang sangat megah dibangun oleh seseorang. Barakallahu fikum. Maka orang-orang pun ramai keliling di bangunan ini, istana ini. Mereka berdecak kagum tentang keindahannya, tentang bagusnya. Illa mawdi alabina, kecuali satu tempat untuk meletakkan apa? Satu bata. Mereka pun mengatakan, seandainya saja diletakkan batu bata satu di tempat ini, maka sempurnalah sudah bangunan ini, tidak ada cacatnya. Baik, kata Rasulullah, wa ana tilkal labina, akulah batu bata yang satu itu. Barakallahu. Dengannya sempurna kenabian yang ditetapkan oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala, min ladun Adam sampai beliau alaihi salatu wassalam. Ibaratnya satu bangunan satu. Barakallahu fikum. suatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu indah terjalin dari generasi ke generasi. Barakallahu fikum, sampai gitu kenabian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Artinya dengan itu tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Siapa yang meyakini adanya nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir walaupun masih mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi barakallahu fikum, jangan terkecoh dengan orang yang mengatakan pokoknya ente syahadat surga ente. Terserah ente mau backing apa. La haula wala quwata illa billah. Wa syahida lahu ba'du syuhud anna Rasul sallallahu alaihi wasallam asyrakahu bil amr syahadat zur wal iyad billah wa kadzabu sarih al qur'ani bi khatmin nubuwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Kata Rasulullah, aku adalah penutup para nabi, tidak ada lagi nabi setelah aku. Fasaddaqahum kathirun minan nas. Dengan persaksian ini maka Musailamah pun diimani oleh banyak orang. Wa ma hadza ajma'ul ulama annahum murtadduna walau jahilu dzalik. Bersamaan dengan ini semuanya sepakat para ulama. Sepakat para sahabat annahum murtaddun, bahwa pengikut Musailamah itu kadzab, semuanya murtad walau jahilu dzalika, walaupun mereka tidak tahu itu. Barakallahu fikum. Alladhi yaqulu innahu yub'atsu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyyun yakunu kafiran bil ijma'. Barakallahu fikum. Yani semua orang yang mengakui, mengimani bahwa Musailamah al-Kadzdzab itu sebagai rasul, sebagai nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir sesuai dengan ijma'. Baik. Wa man syakka fi riddatihim fahuwa kafir. Dan barang siapa yang ragu-ragu tentang murtadnya pengikut Musailamah, maka dia juga kafir. Karena dia mengkafirkan sesuatu yang sangat jelas. Lianahu lam yukafir al-musyrikin. Kenapa dia juga kafir? Karena dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin. Barakallahu fikum. Wa qala yumkinu an yakunu shadiqin wa ma jazama annahum 'alal batil bal qala ana la adri. Ana la ukafirun nas. Sebagian orang pengen cari aman menurut mereka, padahal tidak aman. Dia mengatakan yumkinu an yakunu shadiqin, jadi mereka betul. Berarti Anda tidak yakin dengan keyakinan Anda. Paham barakallahu fikum. Anda sekarang sebagai seorang muslim, seorang mukmin yakin bahwa Anda di atas kebenaran. Selain Anda kufar yang tidak mengikuti Islam dan tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kafir, agama apapun, kepercayaan dan keyakinan apapun, kufar semuanya. Kalau Anda tidak yakin dengan kekafiran mereka, Anda kafir. Barakallahu fikum. Ini perkara yang tidak bisa ditawar-tawar. Subhanallah. Jangan ada yang mengatakan oh boleh jadi mereka benar. Labud an na'rifal kufra minal iman. Baik. Wa ma jazama annahum 'alal batil. Dan dia tidak memastikan bahwa mereka itu di atas kebatilan. Bal qala ana la adri, bahkan dia mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengkafirkan orang. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Allah begitu jelas mengatakan innal ladina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir, siapa ini? Ahli kitab, siapa ahli kitab? Yahudi Nasara, kafir. Jangan pernah ragu tentang kekafiran mereka. Kapan Anda ragu? Berarti Anda tidak mengimani Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Wal musyrikin, Anda juga tidak mengkafirkan orang musyrikin, Anda kafir. La haula wala quwwata illa billah. Dalil sangat banyak, sangat banyak. Maka jangan pernah ragu tentang kekafirannya orang-orang kafir. Jangan sok taib Anda tidak tahu. Boleh jadi mereka juga benar. Berarti Anda tidak yakin dengan keyakinan Anda. Anda termasuk orang yang ragu-ragu. Naqulu la Labud an ta'rif al-haqqa min al-batil. Kita katakan, enggak bisa Anda memiliki sikap seperti itu. Harus Anda tahu mana hak dan batil, dan harus Anda meyakini mana yang hak dan mana yang batil. Labud an ta'rif al-kufra min al-iman. Harus Anda tahu mana kekafiran dan mana keimanan. Wa tumayyiz al-muslima min al-kafir. Dan engkau dengan itu membedakan mana yang muslim mana kafir. Labud min hada. Harus. Wa ila ma ma'na al-islam. Baik, kalau tidak apa makna Islam? Subhanallah. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أقر هو من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة ولو ثبت الإسلام كله. فإذا عرفت أن العلماء kalau engkau sudah tahu bahwa para ulama sepakat alladzina kadzabu wa raja'u ila ibadati al-awthan, semua ulama kita sepakat bahwa semua orang yang kembali menyembah berhala, menyembah patung, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum mana qara bin huwa di Musailamah hum hum mana qara bin Musailamah di Musailamah fi halin wahidah hum wa man aqarra hiya tayyib ahsan itu lebih bagus hum mereka ini barakallahu fikum yang murtad meninggalkan Islam barakallahu fikum secara keseluruhan, pokoknya Islam tinggalkan semuanya, kembali menyembah patung berhala, kembali ke agama nenek moyang. Mereka ini dan orang yang mengakui Musailamah sebagai nabi walaupun dia melakukan Islam semuanya, satu tok salahnya apa itu? Mengakui Musailamah al-Kadzdzab sebagai rasul, sebagai nabi. Baik, mengakui Musailamah sebagai nabi fi halin wahida walau thabata alal islami kullihi, sama dia pengikut Musailamah dengan orang yang tadi, orang yang murtad, betul-betul murtad, menyatakan kami bukan muslim lagi, paham barakallahu'alaikum, kami kembali ke agama nenek moyang kami. Mereka kafir sama seperti kafirnya pengikut Musailamah al-Kadzdzab walaupun mereka masih tetap melakukan ajaran Islam semuanya kecuali satu ini. Barakallahu. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, walau, kalau dia masih meyakini Musailamah al-Kadzdzab sebagai seorang nabi, maka dia kafir. Allahu musta'an. Aiman lam yukafir al-musyrikin fa huwa mithlu man yukirru bi nubuwati Musailamah al-Kadzdzab walau kana yu'addi al-Islam kullah. Malam yukafir musyrikin, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin, bahwa mislumah yukiru binubuati Musailamah, maka sama dia seperti orang-orang yang meyakini kenabiannya Musailamah al-Kadzdzab walaupun dia menunaikan Islam semuanya. Idza qala inna Musailamah sadiq, kalau dia mengatakan Musailamah betul, benar dia, sara murtaddan an din Islam, maka dia murtad keluar dari agama Islam. Muhada bil ijma', dan ini sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin, kesepakatan para sahabat, kesepakatan ulama kita. Wallahu a'lam. Baik, kita akan sampai sini. Lahu nasbahu wa bihamdihi la ilaha illa anta subhanaka wa ta'ala.